Dan sekarang bersama dengan Lala Masamba. Lala Lalamba. Oke, Lala Widi, New Monata. Terima kasih, Lia. Salah kau menghilang. dengan.